Madunya enak nih. Tahu nggak? Katanya madunya ini dari tarian Honey Shake. Madu terbaik dan green tea alami. New Green Tea Madu. Madunya unik, you nikmatin aja.